dan seterusnya yang kita rasakan, yang kita nikmati, semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas kebaikan itu dibalas dengan kejelekan? Hal nuqabil ihsan bil isa'ah? Tentunya itu tidak pantas. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menuntut dari kita agar kita bersyukur kepadanya. An-nasykurah, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumatkan, apabila kalian bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat untuk kalian. Sebaliknya jika kalian mengkufuri nikmat itu, sesungguhnya azabku amatlah menyakitkan, amatlah dahsyat balasan bagi orang yang tidak bersyukur, balasan bagi orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Nikmat-nikmat yang kita rasakan, apapun bentuknya, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada nikmat yang kalian rasakan, nikmat apa saja yang kalian rasakan, mesti itu dari Allah. Jika kalian bermaksud untuk menghitung, hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Yang dituntut dari kita adalah bersyukur. Membalas ihsan itu dengan ihsan. Bersyukur dengan rukun-rukunnya. Na'tarifu bi anna ma min ni'matin fa min Allah. Kita mengakui, menyadari, meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada satu nikmat pun kecuali itu dari Allah. Wa nahmadu bilisanina, dan kita memuji Allah dengan lisan-lisan kita. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah menjadi sempurna perkara-perkara yang baik. Wa hatta idza asabana makruh, hatta idza asabatna musibah, bahkan meskipun ketika kita tertimpa sesuatu yang kita tidak suka, yang kita benci, musibah yang menyakitkan kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan agar kita tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena musibah itu meskipun secara lahiriahnya adalah musibah, namun dibaliknya adalah nikmat. Ketika kita mengetahui bahwa itu musibah yang Allah berikan, ada hikmah yang besar dibaliknya. Agar kita menjadi sadar bagaimana rasanya jika nikmat dicabut oleh Allah. Agar kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah, senantiasa butuh ihsan dari Allah, butuh penjagaan dari Allah. Agar kita sadar bahwa kita butuh kepada Allah. Agar kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita telah ditegur oleh Allah dengan musibah. Dan dengan itu Allah telah berbuat baik kepada kita. Apalagi dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan musibah yang menimpa. Ditambah lagi apabila kita bersabar, ya ibadallah, Allah memberikan pahala atas kesabaran kita. Fafi batinil amr ni'mah. Maka pada batin perkara itu, musibah itu ternyata nikmat bagi kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Thumma nashkurullah subhanahu wa ta'ala bi jami'i arkanina. Kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota-anggota tubuh kita. Kita gunakan kesehatan kita. Kita gunakan penglihatan kita, pendengaran kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang merupakan nikmat dari Allah, untuk mensyukuri Allah, untuk beribadah kepada Allah, tidak dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak kita gunakan untuk melanggar syariat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar beribadah kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, atas ihsannya kepada kita dengan beribadah hanya kepadanya. Al-ilahul haqq, Tuhan yang maha benar. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar, tidak sesembahan yang benar kecuali Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada aku. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membalas ihsan Allah dengan ihsan, fa inna Allah yuhibbul muhsinin. Qala Allah jalla jalaluhu, wa ahsinu fa inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat kebajikanlah kalian, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dibalas oleh Allah dengan al-husna, dengan jannah, wa ziyadah, dan ada tambahan. Dan tambahan nikmat yang lebih nikmat daripada jannah dan seisinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu. dalam rangka Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan amalan mereka. Yajzi alladziina asaa'u bimaa 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna, dan dalam rangka membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan al-husna, dengan jannah. Man hum, siapa mereka? Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan, menjauhi perbuatan-perbuatan fahisyah, kecuali al-lamam, kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil yang seorang hamba sulit selamat darinya. Satu kesalahan kecil, satu, dua, tiga kesalahan kecil. Walakin la yusirru ala tilka shagair, akan tetapi tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil itu. Namun dia tergelincir dalam satu kesalahan kecil, satu dosa kecil. Bersama dengan itu, innallaha wasi'un maghfirah, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala lillahi al-amru min qablu wa min ba'd, miliknya segala urusan awal dan akhirnya. Allah yang pertama kali berbuat baik kepada kita, berbuat ihsan kepada kita sebelum kita ada. Allah ciptakan kita dan berikan sekian nikmat yang tidak terhitung itu. Kemudian ketika kita membalasnya dengan ihsan sesuai yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, menjaga syariatnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali membalas ihsan hamba itu dengan ihsan yang lebih daripada yang sebelumnya. Ihsan dengan al-husna, dengan balasan yang terbaik dalam jannah. Yang sesungguhnya pada hakikatnya, sekuat apapun iman dan amal soleh seseorang, maka itu tidak sebanding dengan ihsan Allah yang Allah berikan dalam jannah. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam di hadithih, pada salah satu hadithnya yang sahih, innahu la yadkhulal jannata ahadun bi'amalih, tidak ada seorang pun yang masuk surga sebanding dengan amalannya. Qalu wa ma anta anta ya Rasulullah, mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Qal wala ana, tidak juga saya. Illa ayyata ghammadani, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih, hanya saja Allah meliputi aku dengan rahmatnya, dengan karunianya, dengan keutamaannya. Ketika kita mensyukuri ihsan Allah kepada kita, Allah membalas dengan mensyukuri kesyukuran kita. Fa innahu as-syakiru as-syakur, Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri hamba-hambanya. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim, barang siapa berbuat kebaikan maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Allah mensyukuri amalan hambanya sekecil apapun, tidak disia-siakan oleh Allah. Bahkan Allah balas satu kebaikan, al-hasanah bi asyri amthaliha, satu kebaikan dengan 10 pahala. Ila 700 di'fin, dilipat gandakan oleh Allah balasan itu, pahala itu sampai 700 kali lipat. Ila adafin kathirah, sampai berlipat ganda lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mensyukuri hamba-hambanya. Kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah mensyukuri kita. Allah telah berbuat ihsan, kita balas dengan ihsan, kembali Allah membalas kita dengan ihsan yang lebih daripada itu semua. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ya ibadallah, wajib bagi kita untuk berbuat ihsan dalam rangka membalas ihsan Allah kepada kita. أن نحسن في عبادته فما خلقنا الله إلا لعبادته. Agar kita berbuat ihsan dalam beribadah kepadanya. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali dalam rangka beribadah kepadanya. Dan dengan itu kita berarti mensyukuri Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan artinya anda beribadah kepada Allah seakan-akan anda melihatnya. Hakikatnya kita tidak melihatnya di dunia ini. Mustahil. La taqata lana, kita tidak punya kemampuan, mustahil untuk melihatnya di dunia ini. Walakin fil akhirah, tetapi di akhirat, dalam jannah, sayarahu ahlul jannah, penduduk jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Anda beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Yang menunjukkan seseorang beribadah dengan ikhlas seakan dia melihat Allah, senantiasa rindu bermunajat kepada Allah, senantiasa rindu untuk beribadah kepadanya. Inilah ikhlas. Tidak ada yang diharapkannya kecuali Allah, balasan dari Allah, akhirat. La yuridu illa wajha Allah, tidak diinginkan kecuali wajah Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat Allah dalam jannah. Fa illam takun tara fa innahu yara, jika Anda tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Seseorang beribadah dalam keadaan senantiasa merasa terawasi oleh Allah karena Allah selalu melihatnya, sehingga dia senantiasa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, takut untuk menyelisihinya, untuk melanggar syariatnya. Ini ikhlas, meskipun tingkatannya di bawah tingkatan yang pertama, namun dua-duanya adalah ikhlas. Itulah ihsan dalam ibadah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membalas. Dengan balasan yang terbaik. Ya ibadallah, nikmat apapun yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar dalam kehidupan ini, maka nikmat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah janjikan dalam jannah. Seindah apapun, selezat apapun, sepuas apapun kita menikmati nikmat yang ada di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah dalam jannah. Tidak ada apa-apanya ya ibadallah. Yang dituntut dari kita hanya ihsan, kemudian Allah akan membalas ihsan kita dengan ihsan yang lebih. Dituntut dari kita bersyukur dan Allah mensyukuri kita, dibalas dengan lebih dari apa yang mampu kita lakukan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat ihsan, balasan al-husna jannah, wa ziyadah dan tambahan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan ada dalam jannah. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Fiha ma la a'inun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, di dalam jannah terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Bersama itu semua ada ziyadah, ada mazid, ada tambahan nikmat yang melebihi semua itu, melebihi kenikmatan dan keindahan jannah dan seisinya. Yaitu melihat keindahan Allah. Fa inna Allah jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai keindahan. Keindahan apapun yang ada dalam jannah, yang ada dalam kehidupan, keindahan itu adalah makhluk. Allah yang memberikan keindahan pada makhluk itu. Namun keindahan Allah tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya dan memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam jannah. Bagi orang yang berbuat ihsan, yang ikhlas, yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, hanya menginginkan wajah Allah, ingin melihat wajah Allah dalam jannah, maka Allah akan membalasnya. Ahlul jannah akan melihat Allah dalam jannah, akan menatap wajahnya yang mulia, yang agung, yang maha indah. Dalam Sahih Muslim, dari Suhaib bin Sinan, radhiyallahu ta'ala an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," jika ahlul jannah sudah masuk dalam surga, "nada munadin," ada yang berteriak kepada ahlul jannah dengan suara yang keras, terdengar oleh mereka semua. Inna Allah indahu mau'id yuridu ayunjizakumuh. Sesungguhnya Allah punya janji yang Allah hendak berikan kepada kalian semua, yang Allah hendak menepatinya. Ahlul Jannah mengatakan, alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami bercahaya. Wa yuthqila mawazinana, alam yuthqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan amalan kami. Alam yudkhilnal jannah wa yujirna minan nar, bukankah Allah telah masukkan kami dalam jannah, telah melindungi kami dari neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fakashafal hijab, maka Allah menyingkap hijabnya, yaitu cahaya yang Allah ciptakan sebagai hijab, tabir, penghalang, sehingga Allah tidak bisa terlihat tanpa disingkap cahaya itu. Allah menyingkapnya, maka Allah pun terlihat. Fayanzuruna ila wajhi, maka mereka pun menatap kepada wajah Allah. Walam yakun syai'un ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhi, tidak ada sesuatu yang paling mereka sukai dalam jannah selain menatap wajah Allah. Seluruh nikmat keindahan dalam jannah semuanya terlupakan saat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Itulah ziyadah, itulah mazid yang Allah janjikan, ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaikan bagi ahlul jannah. Fa'alayna al-ihsan, fa'alayna al-syukr, wa kana min du'ai nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah di antara doa yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.